Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita telah membaca kisah Salman Al-Farisi ketika uskup yang salih yang pertama yang dia jumpai akan meninggal, maka Salman Al-Farisi meminta wasiat dan perintah kepada siapa nanti dia meneruskan untuk perkara yang uskup tersebut berada di atasnya. Maka si uskup berwasiat kepada seorang kawannya di negeri Mausil. Dan negeri Mausil dari wilayah, mungkin sekarang masuk di wilayah, masuk di bagian Irak. Sejumlah ahli hadis juga keluar dari negeri itu. Di antaranya penulis musnad Abu Ya'la Al-Mausili rahimahullah. Maka kata Salman Al-Farisi, falamma mata wa ghayyaba atau wa ghayyiba lahiqtu bi sahibil mausil. Begitu uskup ini meninggal dan telah dikuburkan, maka saya pun mendatangi uskup yang berada di Mausil. Jadi ini perjalanan ya. Bagaimana dia dari Syria, dari negerinya sendiri di Asbahan, berjalan ke Syria, berjalan ke Mausil. Ya, itu bukan perjalanan yang mudah ya, gampang ditempuh seperti sekarang ini. Mau pergi jauh saja, seorang mungkin mendatanginya dalam waktu yang sangat ringkas, sangat cepat. Ya, perjalanan yang dulu dilakukan berbulan-bulan, sekarang bisa dilakukan dalam 1-2 jam. Dan ini dari anugerah Allah Subhanahu wa taala di masa ini. Hanya saja di masa itu berat mereka berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, melakukan rihlah. Maka kata Salman, begitu menjumpai uskup yang di Mausil, faqultu lahu ya fulan inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bika wa akhbarani annaka ala amrihi qala faqala li aqim indi faqamtu indahu fawajadtu khayra rajulin ala amri sahibihi falam yalbath an mat. Maka kata Salman, saya berkata kepada uskup yang di Mausil ini, wai fulan, sungguhnya si fulan kawanmu telah berwasiat kepadaku ketika dia akan meninggal, agar supaya saya bergabung denganmu. Dan dia mengabarkan kepadaku, ya, dia mengabarkan kepadaku bahwa, atau dia berwasiat kepadaku agar supaya saya bergabung denganmu, dan dia mengabarkan kepadaku bahwa engkau berada di atas perkaranya, di atas agamanya. Maka uskup ini berkata, tinggallah kamu di sisiku. Maka Salman pun berkata, saya tinggal di sisinya dan saya mendapatkan orang ini adalah sebaik-baik orang. Maksudnya sama dengan kawannya itu. Iya. Falam yalbath an mat. Tapi tidak lama kemudian orang ini juga meninggal. Falamma hadaratul wafa qultu lahu ya fulan inna fulanan awsa bi ilaika wa amarani bil hubbika wa qad hadaraka min Allah azza wa jalla ma tara fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni bi wa ma ta'muruni. Maka Salman berkata, wahai fulan, ketika orang ini dihadiri oleh kematian, wahai fulan, sungguhnya kawan engkau si fulan mewasiatkan kepadaku agar supaya saya bergabung denganmu Dia memerintahku supaya saya mengikutimu. Sekarang engkau juga telah datang ketentuan dari Allah seperti yang kau lihat. Maka apa yang kau wasiatkan kepadaku? Apa yang kamu perintah? Qala ay bunayya, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alayhi illa bi nasibin wa huwa fulanun falhaq bihi. Maka orang ini juga berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak seorang pun sepengetahuanku yang sepertiku atau seperti kami berdua, ya, kecuali seorang di Nasibin. Ini nama tempat juga, ya, berada di Nasibin, dan dia ini adalah si fulan. Ya, kawan-kawan yang menerjemahkan menyebutkan ini di wilayah Aljazair. Saya belum periksa, ya, Nasibin ini. Biasanya kalau kita mau periksa kota itu ada buku-buku yang menjadi rujukan, misalnya di Mu'jamul Buldan atau di buku Al-Ansab karya Sam'ani atau di buku yang semisal dengan itu. Bisa kita pastikan di mana tempatnya. Dan dia adalah si fulan, maka ikutlah engkau dengannya. Qala falamma mata wa ghayyib lahiqtu bi sahibin nasibin faji'tuhu فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي قال فأقم عندي حتى فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت. Ya, setelah dia wafat, maka kata Salman al-Farisi, dan dia telah dikuburkan, saya pun menyusul kepada kawannya yang berada di Nasibin. Saya mendatangi orang itu, kemudian saya beritakan tentang beritaku dan apa perintah kawannya yang sudah meninggal. Maka orang yang uskup yang berada di Nasibin ini berkata, tinggal kamu di sisiku. Kata Salman, saya pun tinggal di sisinya dan saya dapati dia di atas perkara kedua kawannya. Maksudnya sama dari pembawaan akhlaknya serta agamanya. Dan saya tinggal bersama sebaik-baik orang. Demi Allah, tidak lama kemudian kematian pun mendatangi orang tersebut. Jadi meninggal juga tidak lama setelah itu. Iya. Falamma hadara, kata beliau, falamma hadara, begitu dia didatangi oleh kematian, sudah jelas tanda-tanda wafatnya, qultu ya fulan, inna fulanan kana awsani bi ila fulani thumma awsabi fulanun ilaika fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Maka dia berkata, wahai fulan, maksudnya orang yang berada di Nasibin, sungguhnya uskup yang di Suria berwasiat kepadaku supaya saya mendatangi uskup yang di Musil, kemudian yang di Musil berwasiat kepadaku untuk mendatangi engkau. Ya, sekarang kepada siapa engkau berwasiat kepadaku? Apa perintahmu? Qala ay bunayya, dia berkata, wahai anakku, wallahi ma na'lamu ahadan baki ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah fa innahu bi mithli ma nahnu alayhi fa in ahbabta fa'tihi qala fa innahu ala amrina. Maka orang yang ketiga ini yang berada di Nasibin ini berkata, wahai anakku, demi Allah, kami tidak mengetahui seorang pun yang tersisa di atas perkara kami ini yang saya bisa perintahkan engkau mendatanginya, kecuali seorang lelaki yang berada di Amuria. Iya. Sini kawan-kawan yang menerjemah, mereka sebut di kota Romawi, ya, di Amuria. Maka dia itu seperti apa yang kami berada di atasnya. Kalau kamu ingin, datangilah dia. Dia di atas perkara kami. Qala falamma mata wa ghayyib lahiqtu bi sahibil amuriyah wa akhbartuhu khabari. Faqala akim indi fa aqamtu ma rajulin ala hadyi ashabihi wa amrihim. Ya. Kata beliau, maka begitu dia meninggal, saya pun, dan dia telah dikuburkan, saya pun menyusul ke kawannya yang berada di Amuria dan saya kabarkan kepadanya tentang beritaku. Iya. Maka orang ini berkata, tinggallah kamu bersamaku. Kata Salman, saya pun tinggal bersama seorang lelaki di atas petunjuk kawan-kawannya dan perintahnya. Maksudnya sama dengan agama dan keyakinan kawan-kawannya sebelumnya. Jadi ini orang yang keempat sudah. Qala, kata Salman, waktu sabtu hatta kana li baqaratin wa hatta kana li baqaratun wa gana wa gunaimatun. Kata beliau, maka saya pun dapat harta, bekerja dapat harta, sehingga terkumpul untuk saya beberapa sapi dan sekelompok kambing. Iya. Qala thumma nazala bihi amrullah. Kemudian orang yang keempat ini juga datang ketentuan Allah. Itu apa? Dihadiri oleh ajalnya. Ini yang keempat sudah. Iya. Falamma hadara qultu lahu ya fulan inni kuntu ma fulan fa awsabi fulanun ila fulan wa awsabi fulanun ila fulan thumma awsabi fulanun ilaika fa ila man tusi wa ma ta'muruna bi. Jadi cerita ya fulan, si orang Syria berwasiat kepada saya menuju kepada orang yang kedua di mana tadi? Iya, yang di Mosul, orang Mosul kepada orang yang dinasibin, sekarang nasibin berwasiat kepada engkau. Engkau sendiri sekarang yang keempat. Kepada siapa engkau wasiatkan saya? Dan kemana kamu perintah? Qala ya bunai, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas amurkan ta'tiyahu. Kata beliau, wahai anakku, demi Allah, saya tidak mengetahui lagi. Ya, yang sekarang ini ada seorang yang berada di atas perkara kami. Saya bisa perintah kamu kepadanya. Tidak ada lagi yang saya ketahui. Walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab muhajiran ila ardin baina harratain bainahuma nakhlun bihi alamat la takhfa. Iya. Kata beliau, memang tidak ada lagi yang saya bisa perintahkan engkau. Sekarang saya enggak tahu ada lagi orang yang seperti kami ini. Tapi kata uskup yang terakhir ini, namun sekarang ini sudah mendekati masa kenabian. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus, itu sudah ada beritanya dan tanda-tandanya. Di mana? Di agama orang-orang Nasara, ada di Injil. Iya. Dan Nabi Isa alaihi salam telah menyampaikan hal itu kepada Bani Israel. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ya'ti min ba'di apa? Ismuhu Ahmad. Dan saya adalah orang yang memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang nanti setelahku, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Jadi uskup ini juga tahu sekarang sudah dekat masa kenabian. Ya. Dan dia tahu malah agama Nabi secara terperinci, berbagai tanda dia kenal. Dia diutus dengan agama Nabi Ibrahim, sama dengan agama Nabi Ibrahim, mengajak kepada tauhid. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad agar supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi Ibrahim itu sekali-sekali tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak masuk ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Bi ardil Arab. Ini tanda yang kedua. Dia ini akan keluar di tanah Arab. Sudah dikenal ya. Jadi ahlul kitab mereka tahu itu. Orang-orang Yahudi juga tahu ini. Ada di buku mereka tanda-tanda itu. Iya. Tapi mereka hasad akan hal tersebut. Karena itu semenjak kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah terlihat dari tanda-tanda kenabian, itu diperintah supaya pamannya menjaga Nabi Muhammad baik-baik. Iya. Jadi tanda kedua di tanah Arab. Muhajiran ila ardin baina harrataini. Dia nanti akan datang berhijrah ke sebuah negeri. Negeri ini terletak antara dua bukit gunung. Gunung batu. Iya. Bainahuma nakhlun. Pada antara dua gunung batu ini ada pohon-pohon kurma. Ya. Bihi alamat, pada Nabi itu sendiri ada tanda-tandanya pada Nabi ini kalau kamu jumpai dia nanti. Bihi alamat, pandanya ada tanda-tanda, la takhfa, tidak tersembunyi. Apa tanda itu? Ya'kulul hadiah, Nabi itu memakan hadiah. Jadi kalau diberi hadiah, beliau apa? Beliau makan. Wala ya'kulus sadaqah. Tanda yang kedua, dia tidak makan sedekah. Jadi kalau dikatakan ini sedekah, dia tidak akan makan. Itu tanda Nabi Muhammad. Karena sedekah itu diharamkan terhadap beliau dan terhadap keluarga beliau. Itu kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, karena itu para sahabatnya makan dari sedekah. Ya. Dan diperintah mengeluarkan zakat itu adalah sedekah, dibagikan ke 8 golongan. Yang mereka terima adalah sedekah. Orang yang menerima bukan tercela. Tapi ini khusus untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, tidak diperbolehkan. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya ada tanda kenabian. Khatam itu sejenis apa namanya? Lingkaran kayak stempel begitu. Iya. Nah, itu dikatakan stempel kenabian, dia tanda terlihat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini tiga tanda. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Maka kalau kamu mampu untuk pergi ke tempat itu, pergilah kamu. Iya. Jadi ini sudah dikabari oleh uskup ini. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang diterima oleh Salman dari uskup-uskup ini, mereka ya kelihatannya dari apa yang dia sampaikan di sini menunjukkan dia punya pengetahuan yang tidak keliru. Pengetahuan yang tidak keliru. Dan ini menunjukkan bahwa sisa-sisa dari Ahlul Kitab itu masih ada pada sebagian manusia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati diutus. Iya. Kemudian kata Salman radhiyallahu anhu, qala thumma mata wa ghayyiba. Kemudian setelah itu ia meninggal dan dikuburkan. Famakattu bi Amuria, masyaallah, an amkuth. Maka saya pun tetap tinggal di Amuria. Masyaallah, maksudnya dalam waktu beberapa lama dia tinggal. Thumma marra bi nafarun min kalbin tujjaran. Maka datanglah sekelompok lelaki dari Bani Kalb. Ini dari suku Arab ya, salah satu dari suku Arab. Mereka datang sebagai para pedagang. Jadi ini karena orang Arab yang datang sebagai pedagang, dia jumpai di Amuria. Maka fakultu lahum tahmiluni ila ardil Arab wa atikum baqarati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Maka kata Salman, bawalah saya ke tanah Arab dengan upah ini sapi-sapi dan kambing-kambing saya milik kalian. Ya. Nah. Qalu na'am, mereka menjawab, iya, boleh. Fa'ataituhum fa'ataitumuha wa hamaluni. Dan saya pun memberikan ya sapi-sapi dan kambing-kambing itu kepada mereka dan mereka pun membawa saya. Hatta idza qadimu bi wadi al-qura dalamuni faba'uni min rajulin min yahuda abadan. Begitu sudah sampai di wadi al-qura, ini nama tempat juga ya. Ya. Maka orang-orang Arab ini tadi ya, kata Salman, mereka mendzalimi saya. Kemudian mereka menjual saya kepada seorang lelaki dari Yahud sebagai seorang budak. Jadi jadikan Salman ini sebagai apa? Budak, dijual kepada orang Yahudi. Padahal dia bukan apa? Bukan budak. Iya. Fakuntu indahu. Maka saya pun berada di sisi orang Yahudi ini yang menjadi tuannya. Waraitun nakhlah. Tapi saya melihat pohon kurma di situ, di tempat dia. Warajautu antakunal balad alladhi wasafali sahibi walam yahikli fi nafsi. Dan saya berharap inilah negeri yang disifatkan oleh kawanku, oleh pendeta uskup yang terakhir itu meninggal. Tapi ternyata Setelah dia perhatikan, itu belum pasti pada dirinya, tenang, belum tenang. Nah, ini kelihatannya belum. Ya, sebab tandanya baru dilihat apa? Kurma saja, masih ada tanda lain belum terlihat antara dua gunung batu itu belum kelihatan. Fa baina ma ana indahu qadima alaihi ibnu ammin lahu min al-Madinah min bani Quraidah wabta'ani minhu fahtamalani ila al-Madinah. Iya. Kata beliau, kata Salman, begitu saya berada di sisi orang Yahudi ini, maka keponakannya datang dari Madinah. Dia dari Bani Quraidah. Bani Quraidah dimaklum ya, salah satu dari tiga kabilah Yahudi di mana? Di kota Madinah. Iya. Fabta'ani minhu. Maka orang ini pun, orang Madinah ini, membeli Salman dari orang Yahudi yang pertama ini. Fahtamalani ilal Madinah. Maka saya pun diboyong oleh mereka, dibawa oleh mereka ke mana? Ke Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa araftuha bi sifati sahibi. Ya. Kata Salman, demi Allah, baru saja saya melihat Madinah, saya sudah langsung tahu. Ah, inilah kota Madinah yang dikatakan oleh kawanku, maksudnya siapa? Syuskup yang terakhir meninggal itu. Terlihat. Fa aqamtu biha wa ba'athallahu rasulahu fa aqama bi Makkah ma aqam la asma'u lahu bi dhikrin. Ma ana fihi min syughli riq. Ya. Kata Salman, maka saya pun tinggal di Madinah dan Allah mengutus rasulnya. Ya, dan Nabi tinggal di Mekah. Ya. Selama waktu beliau tinggal di sana, saya tidak mendengar tentang Nabi. Jadi Salman hanya berada di Madinah padahal Nabi sudah diutus di Mekah. Belum berhijrah. Belum sampai itu ke Salman. Kenapa? Karena saya sibuk dengan apa urusan? Sebagai seorang budak. Ya. Dia sekarang dijadikan sebagai budak oleh orang, dizalimi. Thumma hajara ila al-Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Iya. Perhatikan ya bagaimana Allah mudahkan jalan Salman. Iya. Dimudahkan jalannya. Sampai Allah takdirkan dia berada di Madinah. Iya. Ini paling tidak ada dua pelajaran berharga untuk kehidupan yang teladan di sini bagi kita semua. Iya. Pelajaran yang pertama, perhatikannya dari keadaan Salman Al-Farisi. Seorang itu ketika dia punya semangat yang baik, dia sudah punya kesungguhan dan sudah punya langkah yang baik untuk kebaikan. Kalau dia jujur dalam hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya. Akan membukakan untuknya kemudahan-kemudahan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّكُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, kami akan memberikan hidayah menuju kepada jalan-jalan kami itu. Ya, harus ada kesungguhan dahulu. Sifat-sifat ya, kesungguhan kalau sudah ada pada diri seorang hamba, Allah akan bukakan jalan-jalan itu. Iya. Dan kita perlu sedikit langkah untuk kebaikan yang banyak ke depan. Beda ya dengan orang yang sulit tidak pernah melangkah, dengan orang yang sulit tapi sudah pernah melangkah. Nah, orang yang melangkah ini walaupun dia sulit, itu cenderung lebih dimudahkan oleh Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yasta'if yu'iffahu Allah. May yastaghni yughnihillah. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang menjaga iffahnya? Ada bentuk penjagaan dari dia. Allah akan memberikan penjagaan. Itu berat ya menjaga. Tapi begitu dia sudah mulai melangkah menjaga, Allah akan bantu, dia akan dijaga. Siapa yang merasa cukup, berusaha dia merasa cukup walaupun itu berat, Allah akan mencukupinya. Siapa yang berusaha bersabar, perhatikan bahasanya, yatasabbar. Yatasabbar itu dari fi'il yatafa'al. Tafa'ala itu ada makna tahammul di dalamnya. Dia menanggung. Dia berusaha bersabar. Yusabbirhullah, Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang bersabar. Ada langkah, Allah mudahkan setelahnya. Itu hal yang hendaknya diperhatikan dalam hidup. Beda dengan orang yang bercita-cita saja, berkehendak saja, berkeinginan saja, tapi tidak ada langkah yang dia tempuh untuk meraih cita-citanya. Itu namanya hanya berhayal. Ya. Tapi beda dengan adapun orang yang dia memiliki harapan, memiliki suatu cita-cita, dan dia ada langkah-langkah yang jelas untuk kesana. Ini dari sebab-sebab yang menyebabkan Allah memudahkan jalannya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, ya, di atas jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami itu, dibukakan pintu-pintu hidayah itu. Ini dasar yang pertama bagi siapa yang ingin merubah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Ini teladan yang indah. Ya. Kemudian yang kedua dari teladan yang kita petik di sini, bahwa di dalam meraih sebuah kebaikan itu pasti ada rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, ujian-ujian. Ya. Jangan berpikir bahwa suatu kebaikan itu dia dapatkan dengan jalan yang mulus seperti jalan tol, tidak ada rintangan. Ya. Karena sudah ada orang-orang yang lebih baik daripada kita, lebih salih, lebih bertakwa, lebih dicintai oleh Allah. Mereka juga diuji oleh Allah. Para nabi dan para rasul, siapakah lebih baik dari mereka? Bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Seberat-berat manusia ujian adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Ada ujian dan cobaan. Tapi demikianlah ujian dan cobaan itu. Rintangan-rintangan di jalan-jalan, ujian dan ujian itu membuat seorang mukmin semakin kuat. Membuat ia semakin, ketika dia meraih sesuatu, ingin menggapai sesuatu, dan di tengah jalan ada ujian-ujian, maka begitu dia mencapai sesuatu itu, dia akan lebih nikmat dan lebih bahagia lagi. Iya. Akan lebih nikmat dan lebih bahagia lagi. Sebab secara umum kita mengetahui ya, bahwa kadar sebuah nikmat akan kita rasa besarnya nikmat itu dan berharganya nikmat itu kalau kita sudah pernah merasakan lawan dari nikmat itu. Ya. Karena itu kalau mau tahu nikmatnya manis itu apa, ya, dia harus pernah rasakan pahit itu. Setelah dia kenal pahit bagaimana, begitu dia rasa manis, oh enak sekali manis ini. Kan begitu. Segala sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Nah, dan inilah kehidupan seorang mukmin. Dan indahnya seorang mukmin di segala keadaan, apakah di keadaan dia lapang maupun di keadaan dia sempit, di keadaan dia ditimpa oleh kesenangan, mendapat kesenangan atau ditimpa oleh musibah, di semua keadaan dia mendapat pahala kalau berada di atas sebuah nilai dari nilai ibadah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. In asabatku sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan dia bersyukur, kebaikan dia dapat. Wa in asabatku darra sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa oleh bahaya, kesusahan, dia bersabar, baik pula yang dia dapat. Dia harus tahu bahwa apa yang Allah pilihkan untuknya itu yang terbaik. Iya. Allah memberikan untuknya dari kelapangan harta, dia gunakan dalam ketaatan, dia bersyukur, kebaikan untuknya. Allah berikan kepadanya dari sedikit harta, dari kesempitan hidup di pandangan orang, dia bersabar, menjadi kebaikan untuknya. Ya, menjadi kebaikan untuknya. Maka itulah kehidupan seorang mukmin. Semua keadaan dia menjadi baik. Menjadi baik. Karena itulah dari dasar di dalam hidup ini, harus selalu kita perhatikan bahwa ujian-ujian, cobaan-cobaan itu adalah hal-hal yang indah di dalam kehidupan seorang hamba. Dari situlah dia akan memetik berbagai kebaikan-kebaikan. memetik berbagai kebaikan. Dia akan semakin ta'zim dan mengagungkan Rabbnya, semakin mengenal dari kandungan Asma'ul Husna, semakin mengenal dari kebesaran-kebesaran Allah. Dia akan mencari dari jenjang-jenjang penghambaan dimanapun dia berada. Jenjang penghambaan banyak ya, ada keikhlasan, kesabaran, kesyukuran, dari ridha, rasa takut, rasa cinta, harapan, berbagai jenjang ibadah mungkin dia dapatkan di seluruh mana-mana kehidupannya. Iya. Baik. Maka ini dua teladan yang saya ingatkan di sini. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika sudah sampai di Madinah, iya. Ini perhatikan bagaimana beliau diuji, dizalimi oleh orang, dijadikan budak. Dan dimaklumi ya bagaimana menjadi budak itu, hilang kebebasannya, tunduk di bawah orang. Dia boleh dijual ke sana sini, dia dipekerjakan oleh tuannya. Nah, itu seorang budak. Ya. Hilang kebebasannya. Bersama dengan itu Salman bersabar. Ya. Kita perhatikan, jatuh ke tangan orang Yahudi, kemudian pindah lagi ke tangan orang Yahudi yang lain, tapi ujian dan cobaan ini membawa dia kepada apa yang dia cari. Kepada apa yang dia cari. Maka Salman pun berbahagia tinggal di mana? Tinggal di Madinah. Thumma hajara ila al-Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Fa wallahi inni la fi ra'si adkin li sayyidi a'malu fi. Kata Salman, demi Allah, saya waktu itu berada ya di puncak pohon kurma majikanku, saya bekerja padanya, amalu fihi ba'dal amal wa sayyidi jalisun, dan tuanku sedang duduk. Ya. Kata beliau, it aqbala ibnu ammi lahu hatta waqafa alayhi faqala fulanun qatala Allah bani qailah wallahi innahum al'an lamujtami'una bi quba ala rajulin qadima alaihim min makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi. Iya. Maka kata apa? Anak paman majikannya ini, wahai fulan, maksudnya kepada pamannya, celakalah Bani Qailah. Bani Qailah ini istilah mereka ya. Orang-orang Yahudi istilahkan kepada suku Aus dan Khazraj dari sahabat Al-Ansar di Madinah. Celakalah Bani Qailah. Kenapa mereka? Mereka kini sedang berkumpul di Quba, menyambut seseorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka meyakini bahwa nabi yang datang, orang yang datang ini adalah seorang nabi. Ya. Jadi ini didengar oleh Salman. Pembicaraan yang dia nanti-nanti. Berita yang apa? Dia sudah tunggu sekian tahun. Dia berkorban dengan apa yang dia kerjakan, bersabar menjadi seorang budak. Ya. Hanya untuk menunggu berita ini. Apa yang terjadi pada Salman radhiyallahu anhu? Kata beliau, falamma sami'tuha akhadatni al-ura al-urawa hatta dhanantu sa'askutu ala sayyidi. Ya. Kata beliau, begitu saya mendengar pembicaraan itu, saya gemetar sampai saya khawatir jatuh menimpa tuanku. Ya. Qala wa nazaltu anin nakhlah. Maka kata Salman, saya pun turun dari pohon kurma. Nah. Faja'altu aqulu li ibni ammihi dhalika, madza taqul? Madza taqul? Qala fa ghadiba sayyidi falakamani lakmatan shadida. Thumma qala ma laka wa li hadha? Aqbil ala amalik. Qala qultu la shay'a, inna ma aradtu an astathbita amma qala. Wa qad kana 'indi shay'un qad jama'tu. Tayyib. Kemudian kata Salman, kemudian saya turun dari pohon lalu bertanya kepada keponakan majikanku, apa yang kuceritakan tadi? Apa yang kuceritakan tadi? Ya. Maka majikan Salman sangat marah sekali. Salman pun ditinju dengan tinjuan yang sangat keras. Ya. Majikannya berkata, apa urusanmu menanyakan itu? Lanjutkan saja pekerjaanmu. Ya, Salman berkata, tidak, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya ingin apa namanya mencari kejelasan saya terhadap ucapannya. Nah, saya ingin kata Salman, ya, Saya hanya ingin mempertegas apa yang diucapkan itu tadi. Ini perhatian ya, bahwa seorang kadang kalau dapat berita, berita menyedihkan atau berita sangat menggembirakan, kadang dia tidak berpikir akan langkah setelahnya. Maka ini Salman gemetar, tiba-tiba turun langsung dia tanyakan. Ya. Makanya langsung kena pukul dari apa? Majikannya. Ya. Tapi disinilah dari akal Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Cepat beliau berpikir. Ketika ditanya, ada apa kamu dengan itu? Dia enggak cerita. Saya sudah pernah jadi Nasara, kemudian begini, begini, begini. Iya, tolong beri saya kesempatan untuk menjumpai dia. Tidak mungkin itu diceritakan oleh Salman. Sebab ini orang Yahudi, mereka sangat hasad terhadap siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Salman, enggak ada apa-apa. Saya cuma mau tahu saja berita yang diucapkan tadi. Hanya ingin tahu saja. Ya. Ini menunjukkan akal beliau ya. Pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan beliau segera menguasai dirinya. Ya, seorang itu kadang keluar kontrol itu biasa. Namanya manusia, siapa yang tidak keluar kontrol dari manusia? Iya. Tapi orang yang punya akal itu segera dia kembali, bisa mengambil langkah yang baik setelahnya. Baik, maka kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, وَقَدْ كَانَ إِنْدِ شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَدْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمُ وَهُوَ بِكُبَى فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. Ya, kata Salman, saya sudah memiliki sesuatu yang saya sudah kumpul. Maksudnya ada harta-harta atau bekal-bekal makanan sudah saya kumpulkan. Ya. Begitu saya masuk di waktu sore, kata Salman, saya pun menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau di Kuba. Saya masuk menemui beliau seraya berkata, innahu qad balagani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabun laka guraba dawu haja wa hadha shay'un kana indi lis sadaqa fa ra'aytukum ahaqqa bihi min ghairikum qala fa qarrabtuhu ilayhi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kulu wa amsaka yadahu fa lam ya'kul fa qultu fi nafsi hadhihi wahida thumma saraftu anhu. Kata Salman, maka saya berkata kepada beliau, telah sampai kepada aku berita ya, bahwa engkau ini adalah seorang yang salih dan engkau memiliki sahabat-sahabat yang asing, maksudnya dari kalangan kaum muhajirin yang asing. Mereka ini perlu memiliki keperluan yang sangat mendesak ya. Maka saya membawa sedekah. Kata Salman, saya memiliki sedekah, saya lihat kalian yang paling berhak terhadap sedekah ini daripada orang lain. Maka kata Salman, saya pun menyerahkan sedekah ini kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, silahkan kalian makan. Sementara beliau sendiri menahan tangannya, tidak menyentuh sedekah itu. Kata Salman di dalam dirinya, ini satu tanda yang pertama. Sudah tanda yang pertama bahwa Nabi ini tidak makan apa? Tidak makan sedekah. Dia sudah lihat semua tanda ya. Berhijrah ke Madinah, dia dari orang Arab berhijrah ke Madinah. Ini tanda, tanda pada Nabi ini sendiri. Ini yang pertama, dia tidak makan sedekah. Iya. Kata Salman, "Tsumma saraftu anhu fajama'tu syai'an." Kemudian saya pun tinggalkan Nabi. Saya kumpulkan lagi sesuatu. Iya. Saya kumpulkan lagi. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, dan Nabi sudah pindah ke Madinah. Maksudnya bukan lagi di Kuba. Kuba masih Madinah maksudnya ya. Tapi maksudnya di sini sudah pindah di kotanya. Iya. Dimaklumi awal kali Nabi berhijrah, beliau turunnya di mana? Di dekat keluarga beliau di Kuba. Dan dari Kuba inilah beliau membangun masjid yang pertama. Setelah pembangunan masjid di Kuba, Nabi berpindah ya, membangun Masjid Nabawi yang sekarang. Jelas ya? Nah, setelah Nabi pindah di Masjid Nabawi di kota di dalam Madinahnya, maka kata Salman Al-Farisi, ya. Jadi ini Salman luar biasa juga ya waktunya ngumpul. Jadi yang pertama kan dia kumpul dulu untuk dia sedekahkan. Habis sudah disedekahkan. Jadi kalau dia mau beri lagi harus kumpul dulu. Ya. Dia ngumpul lagi. Jadi Salman masya Allah sabar untuk menguji. Ya, jadi beliau kembali itu lagi, mengumpul lagi. Ya. Kemudian setelah itu kata Salman, ya, "Tsumma ji'tu bihi." Kemudian saya datangi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa yang dia kumpul. "Faqultu inni raituka la ta'kulu shadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha." Kata Salman, ya, saya memperhatikan engkau ini tidak memakan sedekah. Ya. Tidak memakan sedekah. Tapi ini adalah hadiah yang saya berikan sebagai penghormatan kepadamu. Qala fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa mara ashabahu fa akalu ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dari pemberian hadiah, dari hadiah ini, dan beliau terima. Beliau perintah sahabatnya untuk makan juga. Ya. Ini terdapat di sini beberapa pelajarannya terkait dengan masalah fikih dan adab. Dari kandungan fikih bahwa sedekah kalau dia datang dari orang kafir pun itu boleh diterima. Iya. Saya tanya, Salman Al-Farisi waktu itu muslim atau kafir? Dia belum masuk Islam ini, Salman. Dia baru mengecek Nabi ini benar dia adalah Nabi atau tidak. Berarti belum masuk Islam. Bersama dengan itu, Nabi terima sedekahnya. Diberikan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Ya, ini karena sedekahnya hal yang dimakan, halal dimakan, itu enggak ada masalah. Kecuali kalau sedekah yang diberi kepada, yang diberikan oleh orang kafir adalah hal yang diharamkan. Apakah dia makanan yang diharamkan atau barang haram lidatihi, misalnya si kafir ini dia mencuri barang, itu barang orang dia berikan, dia sedekahkan. Itu haram lidatihi, enggak boleh diambil. Nah, itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau dia adalah makanan halal dikumpul dari pekerjaan dia sendiri, enggak ada masalah diterima dari orang kafir tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Jelas ya? Ini namanya sedekah. Ya. Kemudian setelah itu beliau juga menerima hadiah dan makan dari hadiah. Dan ini menunjukkan bagaimana tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sifat rendah hati beliau. Tidak seperti sebagian orang ya, diberi hadiah pun tidak mau menerima, seakan-akan dia mampu untuk semuanya. Dan tidak seperti itu, dia punya kemampuan pun, kalau diberi hadiah dia terima. Sebab hadiah itu kadang ditolak, ketika ditolak membuat orang yang memberi menjadi apa? Membuat orang memberi itu menjadi sangat bersedih. Ya, saya ingat sebuah kisah ya di, kalau saya enggak salah saya baca di kisah penulis Tuhfatul Ahwadi yang menulis Rahiqul Makhtum Sir Al-Mubarak Puri. Beliau seorang alim di India. Pernah beliau ceramah di mana begitu sebuah desa. Begitu beliau mau meninggalkan desa itu, diberi hadiah. Ya, oleh orang yang mengundangnya. Maka ya beliau menolak ya. Ya beliau bilang saya datang ikhlas mau berceramah, saya enggak mau terima hadiah. Ya. Tapi begitu ditolak, orang yang memberi hadiah ini menangis terseduh-seduh. Ya. Hadiahnya enggak ditolak, apalah hadiahnya enggak diterima. Maka melihat hal tersebut, dia pun menerima hadiah itu. Orang ini sangat gembira. Ya, hadiahnya diterima. Maka kadang seperti itu. Ya. Jadi kadang seorang dia ingin beramal dengan ilmunya. Oh, ini dalam hal ini saya ada pembahasan di hati saya ingin jaga. Ya, tapi dia juga harus melihat dari keadaan sebagian manusia, ada yang memberi hadiah, kalau ditolak itu akan membuat hatinya tidak bagus, atau memberi sangkaan yang jelek malah kepada orang lain, ini adalah orang yang sombong atau yang semisal dengan itu. Ya. Maka di sini seorang pandai mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia dudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Saya pernah melihat Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah diberi hadiah di beliau di sedang pelajaran diberi hadiah. Beliau marah diberi hadiah. Kata beliau, "Jangan kamu buka pintu kejelekan untuk saya." Nah, sebab ini posisi tidak bagus. Beliau sebagai mufti di bagian selatan Saudi Arabia. Kemudian di tengah seperti itu, biasanya orang-orang datang, beliau hanya menjawab, menerangkan. Ini tiba-tiba datang memberi hadiah. itu akan memberi kesan tidak bagus nanti. Ya. Tapi orang lain memberinya hadiah diterima pada hal-hal tertentu. Inilah seorang melihat dan mendudukkan segala sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Iya, pada tempatnya. Kalau dia ingin menolak juga, menolak dengan cara yang bagus. Iya. Atau dengan hal yang baik. Maka ini dari perkara-perkara yang kadang kita lihat ya, dari pendidikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan banyak hal sehingga tercipta kehidupan yang baik di tengah manusia. Baik. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari hadiah, qala faqultu fi nafsi hatani itnatan. Kata Salman, ini sudah dua tanda sudah. Ya, tanda pertama tidak makan sedekah, tanda kedua dia makan apa? Hadiah. Kata Salman, thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi'il gharqad. Kemudian saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di Baqi'il Gharqad. Ini penamaan Baqi' ya, kuburan Baqi' itu. Iya. Wa qad tabi'a janazatan min ashabihi alaihi syamlatan lahu. Beliau telah mengikuti jenazah dari sahabatnya, ada sahabat yang meninggal. Beliau mengikuti jenazah. Dan ini juga dari sunnah beliau mengikuti jenazah dan dari tawaduk beliau. Beliau seorang pemimpin, seorang nabi. Bersamaan dengan itu, ketika ada Arab yang datang di mana Nabi Muhammad, beliau juga duduk di tengah para sahabatnya. Iya. Beliau juga duduk di tengah para sahabatnya. Beliau makan bersama mereka. Beliau hidup. Iya. Ketika ada sahabat yang meninggal, diantar juga jenazahnya. Ada sahabat yang mengundang, dia datangi undangannya. Iya. Dia datangi undangannya. Dan akan datang nanti ya, bagaimana Salman Al-Farisi juga dia perlakukan sama. Dia perhatikan. Iya. Semua orang dengan perhatian sesuai dengan apa yang diperlukan. Iya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh Salman di situ, beliau dalam keadaan mengenakan dua lembar kain. Ya. Wa huwa jalisun fi ashabi, beliau duduk di tengah para sahabatnya. Fa sallamtu alaihi. Maka kata Salman pun berkata, saya beri salam kepadanya. Tsumma stadartu anzuru ila dhahrihi. Hal ara al-khatam alladhi wasafa li sahibi? Maka saya pun memutar ke belakang. Saya ke belakang Nabi untuk melihat tanda yang ketiga. Apa itu tanda yang ketiga? Ya, semacam stempel atau tanda di antara kedua bahu beliau. Nah, kata Salman, ya. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadartuhu arafa anni astathbitu fi syai'in wusifa li. Qala fa alqa ridaahu ala dhahrihi. Fa nadartu ila al-khatam fa araftuhu. Pangkabattu alaihi uqabbiluhu wa abki. Kata beliau, begitu Rasulullah melihat saya ya berputar, maka beliau pun mengetahui bahwa saya ini ingin memperjelas sesuatu yang disifatkan untukku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja beliau menurunkan ridanya. Beliau biasa memakai rida. Rida itu apa yang diletakkan pada kedua bahu. Itu disebut rida. Maka beliau lepaskan ridanya. Beliau lepaskan ridanya dari punggungnya. Panadartu ilal khatam. Saya pun melihat kepada tanda itu. Paraftuhu. Maka saya pun mengenalnya. Pangkabattu alaihi uqabbilu. Maka saya pun ya, mencium tanda tersebut. Wa abki, dan saya menangis. Nah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahawwal. Maka Nabi berkata, berpindah tempat kamu. Kayaknya dia Salman mencium dari mana? Dari belakang. Maka Nabi berkata, pindah kamu ke depan. Fatahawwaltu faqasastu alaihi hadithi. Maka saya pun berpindah ke depan beliau. Lalu saya ceritakan tentang kisahku. Kama haddathu kaya Ibn Abbas. Sebagaimana yang saya telah ceritakan kepada engkau, wahai Ibn Abbas. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasma dalika ashabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kagum dengan kisah itu. Beliau sangat senang kisah itu didengarkan oleh para sahabatnya. Nah, jadi ini dari kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga akhlak, dari akhlak yang mulia. Seorang itu bergembira dengan kegembiraan saudaranya pada hal yang baik. Dia puji orang pada kebaikannya. Ya. Itu sifat pemimpin ya, seperti itu. Orang yang ada kegembiraan padanya, dia puji. Ada kebaikan padanya, dia bisa berikan pelajaran untuk orang lain, dia pindah kepada orang lain. Dia tidak batasi kebaikan pada satu orang atau orang-orang dekatnya saja atau orang-orang yang dia sukai saja. tapi semua dia perlakukan seperti itu. Iya. Dia cinta kebaikan untuk siapa yang dia pimpin, untuk orang yang berada di sekitarnya, untuk saudara-saudaranya, sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya. Iya. Kata beliau, "Tsumma syaghala Salman ar-riqqu hatta fatahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badrun wa Uhud." Kemudian Salman al-Farisi radhiyallahu anhu disibukkan oleh ar-riq, disibukkan oleh apa? Perbudakan ini. Ya, karena dia budak, tidak merdeka. Dia sudah masuk Islam tapi tidak merdeka. Iya. Seorang budak enggak boleh dia berangkat jihad kecuali dengan izin tuannya. Dan subhanallah, lihat dari keindahan Islam di sini. Ini pelajaran terkait dengan tata negara, dengan masalah jihad. Ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang jahil, semodel orang-orang ISIS dan semisal dengan itu. Enggak paham mereka. Ini Salman al-Farisi, dia menjadi budak karena hal yang syar'i atau karena dia dizalimi? Saya tanya. Hah? Dia dizalimi tadi. Jadi perbudakannya benar atau tidak? Tidak benar. Kenapa Nabi tidak berkata kepadamu, kamu itu tidak benar jadi budak, tinggalkan aja tuanmu. Kalau dia macam-macam nanti kita sikat dia. Kan enggak ada kan? Dia ucapkan. Ya. Dibuat Salman menjadi seorang muslim yang salih, terikat dengan perjanjian. Dia budak-budak. Ya. Dan tidak ada orang yang masuk Islam dia budak, kemudian dia buat budak ini keluar dari ketentuannya sebagai seorang budak terhadap tuannya. Dia hanya tidak boleh mengikuti agama tuannya di atas keislaman. Tapi seluruh hal yang terkait dengan perbudakan itu ditanggung jawabnya. Seorang muslim tidak boleh melepaskan hal itu. Iya. Jelas ya? Dan lebih hebatnya lagi nanti akan lihat bagaimana Nabi membantu Salman untuk membebaskan dirinya. Jadi anggap perbudakan itu karena dia sudah berjalan di tengah mereka. Itu benar. Ini orang dia beli dari Yahudi, Yahudi beli dari orang yang menjualnya yang membalimi. Ini yang kedua dan tuannya yang sekarang dan tuannya sebelumnya. Tidak ada yang tahu bahwa ini adalah apa. Qadaliman, tahunya ini sudah milik orang ini. Iya. Ini hukum Islam ya di dalam mengatur. Menghormati perjanjian. Menghormati hak-hak orang. Hak kafir pun dihormati. Iya. Hak kafir pun dihormati. Karena itu keliru besar. Kalau ada yang mengatakan bahwa siapa yang mempelajari Islam, dia akan menjadi ekstrim. Siapa yang mempelajari Islam, dia nanti akan apa namanya menjadi orang yang melampaui batas, ya, melanggar janji. Itu tidak benar. Justru dengan keislaman ini terikat segala sesuatu dengan baik, sebagaimana yang dituntunkan, dan akan terjalin kehidupan yang baik di tengah manusia. Baik. Jadi Salman tidak menghadiri perang Badar dan tidak menghadiri perang Uhud. Padahal ini dua peperangan subhanallah, dari peperangan yang sangat membahagiakan orang yang hidup, orang yang ikut di dalamnya, di perang Badar dan di perang Uhud. Qala thumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Katib ya Salman." Kata Salman, kemudian Nabi pun berkata kepada aku, "Wahai Salman, lakukan mukatabah." Iya. Lakukan apa? Mukatabah. Dari hukum perbudakan di dalam Islam, dan ini sudah berjalan ya di hukum di perbudakan di kota Madinah. Dan harus diketahui bahwa perbudakan itu bukan di Islam saja. Ini Salman menjadi budak di masa Nabi diutus atau sebelumnya? Sebelumnya sudah ada sebagai hukum budak. Karena itu hukum perbudakan itu ada di agama Nasara, ada di agama Yahudi, ya ada di berbagai agama. Sekarang kenapa orang-orang kaum munafikin, orang-orang kafir, orientalis dan yang semisal dengannya, mereka mengarahkan serangan kepada umat Islam di masalah perbudakan. Seakan-akan tidak ada hal tersebut di tengah mereka. Itu ada di agama mereka. Ya. Dan yang membedakannya, Islam sangat indah mengatur di dalam masalah perbudakan ini. Ya. Mana ada hukum-hukum mengatur perbudakan seperti hukum Islam? Kalau ada tuannya yang memukul budaknya sampai dia luka, apalagi kalau dia hilangkan sebagian dari anggota badannya, maka itu wajib dia membebaskan budaknya dalam hukum Islam. Di mana ada hukum di dalam agama yang menyebutkan bahwa amalan yang terbaik adalah membebaskan budak? Karena itu kafaro sumpah yang paling pertama dikasih pilihan membebaskan budak. Kafaro membunuh paling pertama diberi pilihan adalah apa? Membebaskan budak. Kafaro bihar, kafaro melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, yang paling pertama dijadikan sebagai hal yang paling baik adalah apa? Membebaskan budak. Ya. Maka dia punya nilai-nilai yang besar di dalam syariat. Diberi keutamaan orang yang punya budak, dia didik dengan baik. Ya. Kemudian dia bebaskan lalu dia nikahi. Diberi keutamaan dua kali lipat. Ya. Dua kali lipat. Dan ini dari keindahan-keindahan syariat Islam. Dan adanya perbudakan itu wajar. Orang kafir, kalau dia bebas dengan kekafirannya, itu akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Begitu dia menjadi budak di tengah kaum muslimin, dia akan terikat dengan etikanya umat Islam. Maka kejelekan yang mereka lakukan, yang mungkin mereka kerjakan, itu akan menjadi sempit ketika mereka di bawah umat Islam. Ini diantara maksud-maksud pokok di belakang perbudakan tersebut. Baik. Jadi kata Salman, setelah Nabi berkata, lakukan mukatabah. Ini dari syariat perbudakan ya. Seorang budak, dia boleh membebaskan dirinya dengan cara mukatabah. Dia berkata kepada tuannya, saya ingin membebaskan diriku. Berapa harga saya? Disebutkan misalnya kamu harganya apa? 100 juta. Sudah, saya berapa waktu diberi untuk melunasi diri saya? Maka dikatakan lunasi dirimu misalnya selama 100 bulan. Maka dia bekerja, dibebaskan bekerja, menyetor setiap bulan 1 juta selama 100 bulan. Kan begitu? Nah, ini mukatabah namanya. Maka Salman minta mukatabah kepada tuannya. Ya, fakatabtu sahibi ala 300 nakhla uhyiha bil fakir wa bi 40 ukiya. Maka saya pun melakukan mukatabah dengan tuanku, maksudnya pemiliknya, untuk menghidupkan 300 pohon kurma di wilayah Al-Fakir. Kemudian saya bayar juga dengan 40 ukia. 40 ukia ini dari perak ya. Dari apa namanya perak. Itu beberapa perak disebut satu ukia nanti. Ya, dengan 40 ukia. Ini harga yang lumayan mahal ya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi a'inu akhakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, bantulah saudaramu. Ini namanya hidup bermasyarakat. Iya. Jadi masalah itu dihadapkan kepada pemimpin. Pemimpin memberikan solusi kepada seorang. Dihadapkan kepada orang lain membantunya. Itu hidup bersama namanya. Hidup bersama. Iya. Dengan hidup bersama itu akan lebih mudah. Akan menjadi baik setiap urusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, meminta kepada para sahabatnya, bantulah saudara kalian. Fa'anuni, maka mereka pun membantuku. Bin nahal, dengan memberi kurma. Ar-rajul bi thalatha wadiyya, war-rajul bi ishrin, war-rajul bi khamsata ashar, war-rajul bi ashar. Ya'ni ar-rajul bi qadri ma'indahu, hatta jitama'at li 300 wadiyya. Ya. Kata beliau, saya pun dibantu oleh para sahabat, ada yang kasih 30 bibit kurma, ada yang memberi 20, ada yang 15, ada yang 10. Maksudnya setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Sampai terkumpul berapa? 300. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab ya Salman, fafakkir laha." Iya. Maka pergilah wahai Salman, kemudian fakir kurma itu. "Fa idza faragta fa'tini akunu ana adha'uha baina yadayya, fafakkartuha." Fafakkartu laha wa a'anini ashabi hatta faraktu minha. Jaituhu fa akhbartu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'iya ilaiha. Faja'alna nuqarribu lahu alwadi. Wa yada'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Nah. Iya. Jadi kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, ya, saya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Salman, Ya. Fakir laha. Bikin fakir untuk korma itu. Kalau kamu sudah selesai, ya, maka saya akan datang meletakkan korma itu dengan tanganku. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya sendiri dari awal agar supaya memberikan keberkahan pada korma itu. Sebab ini syaratnya korma yang sudah difakir kemudian dia hidup, ya, hidup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulainya. Maka Salman melakukannya dan beliau dibantu oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian begitu beliau selesai dikabarkan kepada Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Salman. Ya, perhatikan ya, beliau keluar bersama seorang budak, kadang jalan bersama siapa saja yang dia jumpai, tidak dibedakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian seorang itu hidup, jangan selalu dia melihat pada dirinya, pada kawan-kawannya, dia melihat pada apa yang Allah berikan darinya, dia anggap semua manusia itu sama di sisinya, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Kadang sebagian orang dari sisi statusnya, rambutnya aut-autan, pakaiannya biasa sederhana, dia mungkin lebih baik di sisi Allah dari sebagian orang yang apa? Dari sebagian orang yang diberikan kelebihan, lebih tampan, lebih bagus penampilannya, lebih baik. Orang jangan menilai dengan penampilan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengerti kadar dan kedudukan Salman Al-Farisi ini. Karena itu di sebuah hadis, ada pernah anak muda yang berlalu, berpakaian elok, sangat tampan, di atas kuda yang sangat indah. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang yang berlalu ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang ini kalau dia melamar pasti akan diterima lamarannya, kalau dia berbicara didengar ucapannya, iya, kalau dia memberi rekomendasi diterima rekomendasinya. Nabi terdiam saja. Kemudian berlalu seorang fakir miskin dari kaum muslimin. Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang ini kalau dia melamar tidak diterima lamarannya, ya, kalau berbicara tidak dengar, memberi rekomendasi tidak ada yang terima rekomendasinya. Kata Nabi, demi Allah, orang miskin ini lebih baik dari sepenuh dunia orang yang pertama tadi. Ya. Jadi jangan menilai orang dengan apa? Dengan penampilan dan status ekonominya. Ya. Tapi seorang menilai orang itu dengan ibadahnya. Dengan ibadahnya. Dan ini banyak ya dari kisah-kisah sahabat yang seperti ini. Cuma waktu membatasi kita. Baik. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Nabi keluar bersama Salman. Kami dekatkan al-wadi itu kepada, diletakkan di depan Nabi. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan wadi itu di dengan tangannya. Kata Salman, "Fawalladhi nafsu Salman biyadi ma matat min hawadiyatun wahida fa adaitun nahar." Ya. Demi yang jiwa Salman berada di tangannya, tidak ada satu wadiah pun kurma tebusan ini yang mati. Ini kan kurma kalau dia dipasang di ini, belum tentu dia hidup. Begitu Nabi meletakkannya, menjadi hal yang membawa apa? Keberkahan untuknya. Ya. Dan itu beberapa berkah berjalan di tengah para sahabat. Dengan doa Nabi atau Nabi yang mengerjakannya. Ya, seperti Nabi pernah mendoakan seorang, maka tempat dia mengasuh makanannya keluar makanan, tidak pernah berhenti. Ya. Nabi SAW mendoakan seorang sahabat, ya, barakallahu fi safqati yadik, semoga Allah memberkahi transaksi kedua tanganmu. Maka sahabat ini tidaklah dia bertransaksi kecuali pasti dia untung. Ya, sampai kalau dia jual tanah saja katanya, dia ambil pasir dia jual, dia juga untung sahabat ini. Ya. Ini dari keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wabaki alaihil mal. Jadi pohon kurma 300 sudah berhasil hidup, selesai. Sisa berapa? 40 ukiyah. Fautiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimisli baydati ad-dajaja min dhahabin min ba'dil maghazi. Maka didatangkan kepada Nabi seperti telur putih, apa namanya? Telur ayam dari emas di sebagian peperangan. Faqala ma fa'ala al-farisil mukatab? Maka Nabi bertanya, apa yang dilakukan oleh si Al-Farisi yang sedang melakukan kitabah? Kan dia masih melunasi. Dan Nabi waktu itu belum memberi, belum ada harta. Iya. Hanya sahabat sudah membantu untuk kurmanya ya. Pohon kurmanya. Sekarang sisa duitnya. Nabi tetap bertanya, diperhatikan. Diperhatikan. Iya. Dan ini keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada hal-hal yang terjadi sedikit pun kadang dianggap sepele, tidak terlalu berharga oleh orang, tapi Nabi memperhatikannya. Iya. Nabi memperhatikan akan hal tersebut. Qala padu'itu lahu. Apalagi orang-orang yang seperti Salman Al-Farisi ini, orang punya potensi. Karena itu setelah Salman Al-Farisi menjadi salah seorang gubernur, di antara gubernur sahabat di wilayah mana? Wilayah Al-Madain. Selama beberapa puluh tahun dia memimpin di sana. Nah, kata beliau, iya. Padu'itu lahu, maka Salman pun berkata, saya dipanggil untuk itu. Faqala khud hadhihi, fa'addi biha ma 'alaika ya Salman. Ambillah ini, bayar apa yang merupakan kewajibanmu wahai Salman. Perhatikan ya bagaimana Nabi membantu Salman untuk membebaskan dirinya sebagai budak dengan jalur yang benar. Ya. Tidak seperti sebagian orang melanggar perjanjian, ya, menghilangkan tanggung jawabnya. Ada sebagian orang di sini naudzubillah gara-gara tahdir-tahdiran, ya, dia rugikan perdagangan orang, dia buat bangkrut partnernya, dia buat ini. Mana ada agama yang mengajari seperti itu? Ini dari orang-orang yang tidak belajar. Hawa nafsu, jahil, berkumpul. Berlapis-lapis, akhirnya kuadrat kerusakannya. Yang seperti ini perlu belajar lebih baik. Perlu belajar lebih baik. Dan kita memang perlu banyak mempelajari dari akhlak Rasulullah SAW dan para sahabat. Agar supaya seorang itu pandai dalam menilai. Jangan kalau ada masalah dengan orang, ya, dia tidak memperhatikan antara dia dengan Allah. Ada tanggung jawabnya di depan Allah pada hari kiamat. Nabi SAW pernah melalui seorang, dia memukul budaknya. Ya, pukulan, dia punya hak memang mendidik budak, memukulnya. Tapi ini memukul berlebihan. Maka Nabi berkata kepadanya, tahukah kamu bahwa Allah lebih mampu menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budak itu? Langsung berhenti. Jadi kalau dia ada masalah sama orang lain, jangan dia tumpu sama orang lain saja. Dia ingat juga, dia kalau buat masalah dengan orang lain, ada pertanggungjawabannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya dia ingat. Iya. Adapun manusia itu gampang urusannya. Kalau dia zalimi, haknya tidak diberi, Allah tidak akan melantarkan haknya pada hari kiamat. Tapi kalau dia melampaui batas, apa yang akan dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat? Ini harus dia pahami supaya seorang itu seimbang di dalam segala sesuatu. Baik. Kemudian kata beliau, "Khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alaika ya Salman." Qultu wa aina taqaw hadhihi ya Rasulullah? Mimma 'alayya. Nah. Kata Salman, "Ya Rasulullah, di mana ini apa terhadap apa yang terjadi untukku?" Nah. Kata beliau, "Khudha fa inna Allah sayu'addi biha 'anka." Kata Nabi, ambillah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kamu dengan hal itu. Qala fa akhadtuha fa wazantu laham fa wazaltu lahum minha walladhi nafsu Salman bi yadihi 40 awqiya fa awfaituhum haqqahum wa utiktu. Kata Salman, maka saya pun mengambil dari pemberian Nabi itu lalu ditimbang, ya. Ternyata setelah ditimbang emas telur emas ini itu senilai dengan 40 okia perak. Maka saya pun bayar hak mereka, kemudian saya dibebaskan. Kata Salman. Maka fasyahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq, thumma lam yafutni ma'ahu mashhad. Kata Salman, kemudian saya pun menghadiri perang Khandaq bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu tidak ada satu peperangan pun yang luput bersamaku. Dan ini dari keutamaan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Perhatikan ya bagaimana tahapan-tahapan dan perjalanan kehidupan Salman yang membawa beliau berakhir kepada hidayah. Masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil berbagai kebaikan di dalam Islam ini, ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat-sifat yang sangat mendasar yang harus kita miliki di sini. Ini dasar-dasar di dalam kehidupan. Yang pertama adalah kejujuran. Seorang punya kejujuran yang dibarengi dengan kesungguhan yang besar. Dan itu adalah kunci keberhasilan. Kemudian yang kedua, seorang hendaknya memiliki tujuan yang jelas, target yang sudah pasti. Apabila ada tujuan yang jelas, targetnya yang pasti, maka dia berjalannya juga jelas. Ya, berjalannya akan jelas. Dan ini dari teladan di dalam hidup. Teladan di dalam hidup. Apabila tujuannya jelas, maka hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang sementara, itu akan dia tinggalkan. Sebagaimana Salman tidak menoleh dengan kekayaan orang tuanya. Tidak menoleh bahwa dia adalah seorang yang sudah ditokohkan di tengah kaumnya. Dia tidak terlalu masalah, dia dijadikan budak, dizalimi untuk mencapai tujuannya. Iya, untuk mencapai hal yang dia cari. Kemudian perlu kesabaran di dalam hal tersebut. Ini dari beberapa kesimpulan dan makna yang bisa kita uraikan dari kisah Salman Al-Farisi ini. Dan insyaallah taala masih ada satu sesi nanti setelah sholat asar dan sesi yang lain juga setelah sholat maghrib, kita akan membaca beberapa pelajaran hidup dari kisah perjalanan Imam Baqi bin Makhlad menuntut ilmu. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah taala kita akan sambung lagi setelah sholat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.